paling perhatian, paling peka terhadap sesama hamba-hamba Allah. Dan diinginkan tentunya kedermawanan, kebaikan yang ada adalah beliau selalu berderma, yaitu memberi, baik itu menghadiahkan, baik itu bersedekah, baik itu berinfak. Dan satu amalan yang beliau bimbing kita semua agar bersegera berlomba dengannya, yaitu memberikan makan antara sesama hamba-hamba Allah atau kepada hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira." Dan mereka orang-orang beriman, mereka adalah orang yang memberikan makanan, memakankan makanan kepada orang-orang yang dia cintai atau terhadap apa yang dia cintai dari makanan dan minuman, kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada para tawanan, tawanan perang. Tentunya dengan ayat ini membimbing kita semua sebagai orang yang mengatakan dirinya beriman. Dan dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW, yaitu berderma dengan memberi makanan. Karena ini adalah amalan yang ringan, amalan yang mudah di sisi kita semua, yaitu banyak di antara kita memiliki makanan dan minuman yang lebih. Dan juga banyak di antara kita memiliki makanan dan minuman yang makanan dan minuman itu kalau tidak diberi, tidak dibagikan dan tidak dihadiahkan, tidak disedekahkan, maka akan menjadi rusak, menjadi basi ataupun busuk. Dan itu adalah dari membuang-buang harta. Itu adalah dari tabdzir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga banyak dari kita dengan kelebihan makanan ataupun bahkan mungkin tidak lebih, tapi kita memiliki makanan, maka sifat yang paling baik yang kita miliki adalah membagikan makanan tersebut, memberikannya kepada yang lain yang membutuhkan, secara khusus di bulan Ramadan atau di bulan yang barokah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita memberi makanan bukan karena ingin dikatakan dengan bahwa kita ini adalah dermawan, kita ini adalah orang yang bersedekah, kita ini adalah orang yang banyak memberi. Tidak. Tetapi kita dibimbing dengan ayat Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hanyalah kita memberikan makanan kepada kalian karena wajah Allah. Kita tidak menginginkan dari kalian jaza, balasan, dan juga tidak membutuhkan dari kalian ucapan terima kasih. Tetapi kita melakukannya ini karena Allah. Demikianlah orang-orang baik tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir, kana ha'ula'il abrar yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihim iyyahu wa syahwatihim lahu. Mereka orang-orang yang baik tersebut memberikan makanan dengan apa yang mereka menginginkan makanan tersebut. Mereka suka dengan makanan tersebut, tetapi mereka membagikannya, memberikannya kepada hamba-hamba Allah. Demikian pula, syahwat mereka berkeinginan dengan makanan tersebut. Tetapi mereka membagikannya, memberikannya, menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah. Maka dikatakanlah mereka al-abrar, kana ha'ula'il abrar. Mungkin menjadi contoh yang baik bagi kita. Pernah suatu waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau firisna syatin, rawahul Bukhari wa Muslim. Wahai para wanita muslimat, jangan sampai ada tetangga merasa dihinakan dengan tetangganya, kalaupun dia hanya sekedar memberikan satu kikil kambing. Artinya, memberi adalah amalan yang mulia. Jangan dipandang amalan yang remeh. Kalaupun pemberian itu tidak seberapa, tetapi kalau seorang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan tentunya kebaikan yang besar. Sebagaimana tadi dikatakan, beramal berderma di bulan ini adalah amalan yang utama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita masih ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, wattaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, selamatkan dirimu, bentengi dirimu dari api neraka walaupun bersedekah dengan separuh kurma. Artinya separuh kurma tidak berharga. Tetapi kalau didermakan, disumbangkan atau disedekahkan, dihadiahkan kepada siapa yang membutuhkan, maka suatu yang sangat berharga bisa membentengi seseorang dari azab api neraka. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan makanan yang ada di sisi kita mungkin berlimpah, bahkan mungkin lebih, jangan sampai menjadi sia-sia, tidak memberikan manfaat kepada kita, bahkan menjadi petaka bagi kita, wallahul musta'an. Perlu untuk kita ingat pula, di surga nanti ada satu kamar yang dilihat dari depannya sampai ke dalamnya, atau dari dalamnya sampai keluar. Betapa beningnya dan betapa indahnya kamar tersebut dari kamar yang ada di surga. Maka seorang Arabi mengatakan, untuk siapa itu ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'amat ta'am. Kamar itu wahai fulan diberikan kepada seorang yang perkataannya baik, tutur katanya baik, dan diberikan kepada orang yang memberikan makanan. Memberikan makanan kepada manusia. Wa adama siyam. Dan dia selalu berpuasa. Menjaga puasa. Selalu berpuasa. Dan dia menegakkan sholat malam. Shalla lillahi bil lail wan nas niyam. Dia sholat di tengah malam dalam keadaan manusia itu tidur. Tentunya memberikan makanan di dunia ini yaitu kepada siapa yang membutuhkan. Mungkin saja bahkan itu adalah keluarga kita sendiri. Mungkin saja dia adalah orang fakir fukara. Mungkin saja dia dari para tamu. Mungkin saja dia dari karib kerabat, kawan-kawan, dan yang lainnya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Inilah kebaikan yang didapatkan seseorang ketika dia memberikan makanan, membagikan makanan, menyedekahkan makanan. Yang tentunya sekali lagi, kita alhamdulillah sebagian besar kita memiliki kelebihan makanan. Kalaupun mungkin tidak dipungkiri ada di antara kita yang tidak memiliki pas-pasan. Tetapi bukan berarti kita lantas menutup diri kita dari kebaikan. Menahan diri kita dari kebaikan. Setelah kita dengarkan, kalau memang kita ingin beramal, maka pintu-pintu amal akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kemudian, juga siapa yang selalu memberikan makanan, dia adalah orang yang mulia. Di tengah-tengah manusia. Sesuai dengan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man at'ama at'am. Orang yang paling baik di antara kalian, di sekumpulan kalian, orang yang paling baiknya adalah orang yang selalu memberikan makanan, selalu menghadiahkan makanan. Maka tentunya ini juga membimbing kita agar kita jadi orang yang berderma dengan makanan-makanan yang kita miliki. Walaupun hanya separuh kurma. Walaupun hanya sepotong kue. Walaupun hanya dari setengah piring dari makanan. Demikian minuman. Semuanya kalau diinginkan wajah Allah. Maka kita akan mendapatkan kebaikan dengan apa yang kita lakukan. Tentu. Perbuatan ini tidak hanya kepada manusia. Artinya perbuatan memberikan makanan tidak hanya kepada manusia, tetapi bahkan kepada semua makhluk. Semua makhluk dari hewan sekalipun. Tidakkah kita ingat bahwa dulunya ada orang yang memberikan minuman kepada anjing dalam keadaan anjing itu akan mati kehausan, kemudian dia memberikan minum. Sehingga orang ini pun mendapatkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Demikian, setiap hamba dari makhluk atau setiap makhluk yang bernyawa, yang memiliki jiwa, maka mereka tentunya selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita memberikan kepada mereka dengan kebutuhannya, maka tidak luput bagi kita doa kebaikan dari hamba-hamba Allah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian, di antara contoh mereka as-salaf yang kita dapati adalah ibunda kita, Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu, beliau didatangi seorang yang miskin. Yaitu orang yang meminta-minta. Maka, orang ini pun meminta kepada Aisyah. Dalam keadaan Aisyah lagi berpuasa. Tidak ada di rumah Aisyah kecuali raghif, potongan roti. Tidak ada di rumah Aisyah kecuali potongan roti atau adonan potongan roti. Faqalat, maka Aisyah pun mengatakan kepada budaknya, berikan makanan kepada orang tersebut. Maka kata pembantu atau budak wanita Aisyah ini mengatakan, engkau tidak memiliki makanan lagi, wahai Aisyah, kecuali apa yang engkau akan pakai nantinya untuk berbuka di sore hari, yaitu potongan adonan roti tersebut. Maka berkata Aisyah, berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Sehingga pembantu ataupun budak wanita ini pun menyerahkan makanan tersebut kepada orang miskin tadi, atau orang miskin yang datang ke sisi Aisyah meminta. Ketika bersore hari, ternyata ada dari satu penghuni rumah mendatangi Aisyah dengan memberikan kambing dan yang membalutnya, atau yang membalut daging kambing tersebut dari roti gandum. Tentunya ini adalah makanan yang istimewa. Maka Aisyah pun memanggilku dengan seraya berkata, makanlah kambing dengan apa yang ada di kambing tersebut, dari roti dan yang lainnya. Dari kambing dan roti tersebut, potongan ataupun apa yang telah disiapkan untuk dimakan sebagai hidangan makanan. Maka kata Aisyah, hadza khairun min qursik, ini lebih baik dari apa yang tadi kamu berikan dari potongan-potongan roti tersebut kepada orang miskin. Wa ya subhanallah, ini contoh yang baik. Hanya sekedar potongan roti yang kering, atau dikatakan adonan roti yang tidak bernilai, tetapi di sisi miskin sangat bernilai. Dan Allah akan melihat kebaikan hambanya. Bisa jadi dengan apa yang dia berikan akan dibalas dengan seketika dan sesegera mungkin oleh Allah di dunia ini. Seperti apa yang kita dapatkan dari kisah Aisyah tadi, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian juga didapati dari Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau menghadiahkan kepada seorang dari sahabat Rasulullah kepala kambing. Dihadiahkan kepada salah seorang dari sahabat Rasulullah kepala kambing. Lantas ternyata yang dihadiahkan ini mengatakan, sesungguhnya saudara saya dan keluarganya lebih berhajat dari saya dengan kepala kambing tersebut. Maka diutus, dikirimlah kepada saudaranya. Ternyata saudaranya pun juga mengatakan bahwa di keluarga yang lain membutuhkan, lebih berhajat terhadap hal tersebut. Sehingga beredar kepala kambing itu sampai kepada 7 rumah. Ini menunjukkan bagaimana mereka, kalaupun tidak punya, tapi mendapatkan pemberian dan dia lihat di sana ada yang lebih butuh, maka memberikan kepada siapa yang lebih butuh. Ya subhanallah, betapa mulia amalan salaf. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah orang yang paling sangat berderma. Sehingga kita pun tentunya mengikuti mereka, mengikuti bimbingan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun sisi kebaikannya, telah kita dengarkan mendapatkan kebaikan yang besar di akhirat nanti. Pernah terjadi sesuatu cerita, pernah terjadi suatu kisah dari Malik Ibnu Dinar mengisahkan bahwa pernah seekor binatang buas, ingin menerkam anak yang dimiliki oleh seorang wanita yang kebetulan dia mendapatkan dirinya di hadapannya hewan buas yang siap menerkam anaknya. Maka wanita ini pun bersedekah dengan apa yang dimiliki dari makanan, dari potongan daging. Maka dilemparkan kepada hewan buas tersebut. Dan hewan buas pun tersebut mengambilnya dan menyerahkan anaknya. Lantas terdengar suara lukma bilukmatin. Lukmah bilukmatin. Yaitu apa yang diberikan ini, maka sebagai gantinya ini. Yaitu apa yang diberikan daripada makanan, maka sebagai gantinya, anak itu pun tidak diterkam oleh hewan buas tersebut. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya kita bersungguh-sungguh, hendaknya kita berserius dalam masalah ini. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imuni, falam tut'imni. Qala ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qal, ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu. Ama 'alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam, kata Allah di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti, kata Allah kepada hambanya, ya ibna Adam, aku meminta makanan kepadamu, tapi kamu tidak memberikan makanan kepadaku. Maka tentu heran dan akan menjawab, ya Rabku, bagaimana saya memberikan makanan kepadamu? Sementara engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Bagaimana kok saya bisa memberikan makanan kepadamu? Sementara engkau adalah Rabb semesta alam yang maha sempurna, yang memiliki alam semesta ini, yang maha kaya. Maka Allah pun menjawab, tidakkah engkau mengetahui bahwa ada hambaku menginginkan makananmu, tetapi kamu tidak memberikan makan kepadanya. Tidakkah engkau mengetahui, seandainya kalau engkau memakankannya dengan makanan yang ada di sisimu, maka makanan itu akan engkau dapatkan nantinya di sisiku. Lawajatta dhalika indi. Maka ikhwati hafizakumullah jami'an, marilah kita menjalankan amalan yang mulia ini. Tentunya di saat-saat sekarang ini, yang tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita saling menghasung diri kita. Melihat situasi dan kondisi, di saat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan dan minuman, mungkin ada di sisi kita daripada makanan dan minuman yang lebih, maka kita pun membagikan dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita juga tahu bahwasanya apa yang kita miliki tidak seberapa. Tetapi yang tidak seberapa ini, kalau kita berikan dengan niatan ikhlas, niatan berharap wajah Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Maka di malam-malam yang baik ini, di hari-hari yang baik ini, banyaklah bersedekah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia sebagaimana Ramadan yang ada di hari ini menjadi Ramadan yang terindah bagi kita semua, yang terbaik bagi kita semua. Karena apa yang kita lakukan adalah amalan yang terbaik, dan kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerimanya. Kemudian kita saling melihat keadaan satu dengan yang lain. Peka kita melihat perhatian kepada satu dengan yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan dengan kepekaan dan perhatian ini menyelamatkan saudara kita ini yang mungkin bisa kita ambil keterangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hambanya yang digolongkan dari hamba-hamba yang yaitu mereka selalu berderma, selalu memberikan dan bersedekah dengan makanan dan minuman atau apa yang dia miliki dari kelebihan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.